وفي عصرنا اتحل الكفار ديار الإسلام وأذهبوا دولة الخلافة الإسلامية وأبعدوا الشريعة الإسلامية عن الحكم. Kofaz, mud, dan irdab itu timbangan-timbangan bagi orang-orang yang hidup pada zaman itu di negara-negara tersebut. Jadi, kofiz di Irak, mud di Syam, dan irdab di Mesir. Itu timbangan takaran. Yang sebagian dari alat-alat tadi masih dikenal sampai zaman kita sekarang. Sedangkan dirham dan dinar itu nama-nama alat tukar yang dikenal, uang kalau di kita. Nah, negara-negara tadi, Irak, Syam, dan Mesir menolak memberikan jizyah atau upetinya dalam hadis tadi. Karena dengan sebab orang-orang kafir menguasai negeri-negeri tersebut di beberapa zaman. Demikian juga Rum telah menguasai mereka. Juga Tartar menguasai beberapa negeri Islam. Dan di zaman kita sekarang orang-orang kafir itu memerdekakan negeri-negeri Islam tersebut. Sehingga mungkin zaman Kiwari tidak ada lagi penjajahannya. Semua sudah merdeka, yang terakhir Hong Kong kemarin dibebaskan oleh Inggris. Masih ada gak yang lainnya? Mungkin ya. Indonesia masih? Penjajahan ekonomi. Mereka menghilangkan kekuasaan khilafah Islamiyah dan menjauhkan syariat Islamiyah dari hukum. Berkata An-Nawawi ketika mengomentari hadis, dalam hadis itu dikatakan al-ashharu fi kata Imam An-Nawawi al-ashharu fi makna an al-ajam war-rum yastauluna ala al-bilad fi akhir az-zaman fayamna'una husul dhalika lil-muslimin. وقد روى مسلم هذا بعد ذاك بورقات عن جابر قال يشك ألا يجيء إليهم قفيز ولا درهم. قلنا من أين ذلك؟ قال من قبل العجم يمنعون ذاك. وذكر في منع الروم ذلك بالشام مثله، وهذا قد وجد في زماننا في العراق وهو الآن موجود. وقيل لأنهم يرتدون آخر الزمن فيمنعون ما لديه من الزكاة وغيرها. وقيل معناه أن الكفار الذين عليهم الجزية تقوي شوكتهم في آخر الزمن فيمتنعون مما كانوا يؤدونه من الجزية والخراج وغير ذلك. Wa kullu hadhihi at-ta'lilat li sababi man'i tilka al-iradat al-khazina ad-daulah al-islamiyah allati dhakaraha An-Nawawi wujidat. Alawatu ala inhiyari ad-daulah al-islamiyah allati kanat tuqimu iqtisaduha ala syari'ah al-islamiyah fa ila Allahi mustaka. Berkata Imam An-Nawawi ketika mengomentari hadis tadi, hadis yang menyatakan orang Irak enggak akan lagi ngasih jizyah, Syam, Mesir juga begitu. Kata An-Nawawi, yang paling masyhur tentang makna hadis ini adalah bahwa orang Ajam itu artinya orang selain Arab. Orang dan orang Rum menguasai negeri-negeri tersebut di akhir zaman. Maka hal itu mengakibatkan mereka tidak lagi menyetorkan jizyah kepada kaum muslimin. Imam Muslim telah meriwayatkan hal itu setelah itu melalui Waraqah dari Jabir. Rasulullah menyatakan hampir-hampir tidak akan datang kepada mereka, kepada kaum muslimin, qafizun wala dirham, baik takaran ataupun uang. Takaran beras atau makanan pokok ataupun uang. Kami bertanya, dari mana tidak akan datangnya hal itu? Dijawab, dari pihak orang ajam. Mereka akan menolak upeti. Ini disebutkan ketika menjelaskan orang Romawi menolak upeti, juga disebutkan orang Syam pun seperti itu. Dan ini telah terjadi di zaman kita di Irak. Dan sekarang ada. Menurut pendapat lain, hal itu disebabkan karena mereka semua murtad di akhir zaman. Karena murtad, mereka tidak lagi mau menyetorkan zakat dan yang lainnya. Menurut pendapat lain lagi, makna hadis itu adalah bahwa orang-orang kafir yang selama ini berkewajiban menyetorkan upeti, kekuatannya tambah kuat di akhir zaman. Maka mereka lalu menolak jizyah dan kharaj yang selama ini mereka setorkan. Dan pendapat-pendapat dan sebab-sebab lainnya bisa dilihat dalam syarah Sahih Muslim Sunan An-Nawawi juz 18 halaman 20. Inilah yang menjadi sebab-sebab tidak disetorkannya jizyah, atau yang menjadi khazanah atau perbendaharaan negeri-negeri Islam yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, juga disebabkan karena sudah hancurnya daulah Islamiyah yang dulu pernah tegak. Allati kanat tuqimu iqtisadaha, yang masalah iqtisadiyahnya, masalah ekonominya begitu kuat untuk menopang terberlakunya syariah Islamiyah. Inilah ciri kiamat yang keempat yang sudah terjadi, yaitu terhentinya jizyah dan kharaj. Jadi sehingga sekarang tidak ada lagi orang kafir yang berada di bawah naungan umat Islam, kekuasaan kaum muslimin yang menyetorkan jizyah. Selesailah pasal kedua yang membahas tentang tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Memasuki pasal ketiga akan dibahas al-alamat allati waqa'at wa hiya mustamirrah aw waqa'at marrah wa yumkinu an yataqarrar wuqu'uha. Pasal ketiga ini membahas tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi tapi terus masih berlangsung sampai sekarang, atau pernah terjadi satu kali dan mungkin nanti akan berulang. Hal ini ada beberapa macam. Pertama, al-futuhat wal-huruf, beberapa futuhat, kemenangan kaum muslimin serta peperangan. Ini akan terjadi, sudah terjadi dan terus terjadi sampai sekarang dan terus sampai akhir zaman. Kata muallif, arsalallahu rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Wa qad sara hamlata hadha ad-din masyriqin wa maghribin. Yaftahuna al-bilad wa yanshuruna al-islam. Wa qad hazamu ad-duwal al-kubra fi dhalika az-zaman. Wa azaluha min al-wujud wa lam yazul hadha da'bu al-muslimin 'ala marr al-usul. Wa sayabqa ila ay yuqatil akhir hadhihi al-ummah ad-dajjal. Allah mengutus rasulnya dengan membawa al-huda, petunjuk dan din yang hak untuk dimenangkan dari semua agama. Rasul salam telah berjalan memikul ad-din ini ke timur dan ke barat, membebaskan negeri-negeri serta menyebarkan Islam. Beliau bersama kaum muslimin telah mengalahkan negeri-negeri besar pada zaman tersebut dan telah menghilangkan negeri-negeri itu dari eksistensinya. Dan ini terus dilakukan oleh kaum muslimin selama beberapa generasi dan akan terus sehingga sampai di akhirnya itu umat terakhir dari umat Islam ini akan memerangi Dajjal la'natullahi alaihi. Waqad kana Rasul sallam yukhbiru sahaba bima sayakunu min al-futuhat wal intisarat allati sayajriha Allahu ala aydihim aw ala aydi man ba'dahum. Qala lahum dhalika fil waqti alladhi kanu fihi mustad'afina fi Makkah aw muhasirina fil Madinah ya'ishuna fi khawfin mustamirrin min istiyahil a'da. Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada para sahabatnya bahwa akan terjadi nanti al-futuhat dan intisarat. Futuhat itu kemenangan-kemenangan kaum muslimin atas musuh-musuhnya. Yang ini akan Allah berikan ke tangan mereka atau ke tangan orang-orang setelah mereka. Kaum muslimin setelah mereka, setelah para sahabat. Rasulullah SAW mengatakan hal itu pada waktu mereka lemah di Mekah. Atau ketika mereka ini terboikot atau terhalangi, terbatasi gerak langkahnya di Madinah. Mereka hidup dalam ketakutan yang terus menerus dari incaran musuh-musuhnya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Hubab bin Al-Arq, dia berkata, syakauna ila Rasulillahi sallam wa huwa mutawassibun bi burdatin lahu fi dhilli al-Ka'bah. Qulna lahu, ala tastansir lana, ala tad'u lana? Qal, kana ar-rajulu fi man qablakum yuhfaru lahu fil ardh fayuj'anu fi fayuja'u bil minshar fayudha'u ala ra'sihi fayushaqqu bi ithnatayn. Wa ma yasudduhu dhalika an dini wa yumshatu bi amshatil hadid ma duna lahmihi min azmin aw asabin wa ma yasudduhu dhalika an dini wallahi la yatamanna Allahu hadha al-amr hatta yasira ar-rakibu min Sana'a ila Hadramaut la yakhafu ila Allah aw yadhabu ala ghanami walakinnakum tastazirun. Kata Hubab bin Al-Arq, kami mengadukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau waktu itu sedang berselimut dengan burdahnya di pinggir Ka'bah. Kami bertanya, Ka'bah letaknya di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Jadi waktu itu masih lemah. Kami berkata kepada ya Rasulullah, tidakkah engkau meminta pertolongan untuk kami? Tidakkah engkau berdoa untuk kami? Maka Rasulullah SAW menjawab, orang-orang sebelum kalian dikubur di tanah. Lalu didatangkan minshar gergaji. Lalu dipotong dari kepalanya sehingga menjadi dua. Terus ke bawah. Tetapi hal itu tidak membuat mereka keluar dari agamanya. Lalu juga disisir dengan sisir dari besi. Yang disisir bukan kepalanya. Sehingga daging-dagingnya itu terlepas dari tulang-tulang dan urat-uratnya. Akan tetapi hal itu tidak membuat mereka lari dari dinnya. Demi Allah, Allah akan mengaruniakan urusan ini sehingga ada orang yang menunggang kendaraan dari Sana'a ke Hadramaut, tidak ada yang dia takuti kecuali Allah. Atau serigala juga tidak akan leluasa berbuat kepada ternak-ternaknya. Akan tetapi kalian selalu istirjal. Istirjal itu artinya terburu-buru. Ini hadis diriwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, Kitab Al-Manaqib, hadisnya nomor 3612 dengan sanad yang sahih. Hubab ini mengadukan ketika dia ini seorang pandai besi, tukang membuat pedang, tukang membuat sepatu kuda dan seterusnya. Masuk Islam. Lalu didatangi oleh orang kafir agar keluar dari Islam, tidak mau sampai besi panas oleh orang kafir diambil, diletakkan di atas kepala Hubab. Terdengar bunyi jeres gitu. besi panas yang menyala. Diambil orang-orang kafir, ngambilnya tentu saja pakai alat, enggak sama tangan. Lalu disimpan di atas kepalanya agar keluar dari Islam. Tapi Hubab tidak mau. Terus begitu disiksa. Datang kepada Rasul Salam, kemudian mengadukan hal ini. Laqad kana al-amnu mun'adiman fil jaziratil Arab wa kana al-qanun as-sa'id fiha syari'atul ghab. وقد كثر في الأحاديث الإخبار بالاستتباب الأمن في الجزيرة بسبب ظهور الإسلام فيها كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإسلام سيتعدى حدود الجزيرة العربية وأنه سيأسف بالدول الكبرى في ذلك الوقت مثل ملك كسرى وقيصر. Keamanan dulu pernah hilang di Jazirahul Arab, tidak aman. Dan aturan yang berlaku saat itu adalah hukum rimba, syariatul ghab, hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang menang, yang berkuasa. Banyak sekali hadis-hadis yang mengabarkan keamanan mulai tumbuh di Jazirah dengan sebab munculnya Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW mengabarkan bahwa Islam akan mengungguli hukum-hukum Jaziratul Arabiyah dan Islam akan mampu mengalahkan negeri-negeri besar pada waktu itu seperti kerajaan Kisra dan Kaisar. Di dalam Sahih Muslim, sebuah hadis dari Nafi bin Utbah, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi SAW, "Taghzuna Jaziratul Arab fayaftahuha Allahu summa Faris fayaftahu Allah summa tazuna Rum fayaftahu Allah summa tazuna Dajjal fayaftahu Allah fayaftahu Allah." Kata Nafi bin Utbah, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, kalian akan memerangi Jazirah Arab lalu Allah memenangkan kalian. Kemudian Farsi, Allah pun memenangkan Farsi. Lalu Allah membebaskan Farsi maksudnya Farsi menjadi negeri yang dikuasai oleh umat Islam. Kalian pun akan memerangi Rum, maka Allah pun akan memerdekakannya. Artinya akan menguasakan umat Islam terhadap Rum. Dan kalian pun akan memerangi Dajjal, Allah pun memenangkan kalian. Hadis ini diriwayat oleh Muslim dalam Kitabul Fitan dengan sanad yang sahih. Diriwayatkan juga oleh Bukhari dari Adi bin Hatim, kata Adi, "Bainama ana inda Nabi sallam id atahu rajulun fashaka ilaihil qafaqa. Summa atahu rajulun fashaka ilaihi qat'us sabil." Faqal ya Adi, hal ra'aita al-hirah? Qultu lam araha. Wa qad anba'ta anha. Qal, fa in tala biha hayah, la turyanna adh-dha'ina tartahilu min al-hirah hatta tatufa bil Ka'bah, la takhafu ahadan illa Allah. Qultu fima baini wa baina nafsi, fa aina du'ar أضعار الطين الذي قد سعر البلاد ولئن طالت بها بك هاية لتفتحن كنوز كسرى. قلت كسرى بن هرمز؟ قال كنوز كسرى بن هرمز. ولئن طالت بك هاية لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب ما يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه ولا يلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له فيقولن ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك فيقول بلى فيقول ألم أعطيك مالا وأفضل عليك wa ufadil alaika fayaqulu bala fayanzuru an yaminihi falayara illa jahannam wa yanzuru an yasari falayara illa jahannam. Qala Ali sami'tu Rasulullah SAW yaqul ittaqun nar walau bisyaqq tsamrah faman lam yajid syaqq tsamrah fa kalimah thayyibah. Qala Ali faraitu adh-dha'ina tartahilu min al-khira hatta tatufa bil ka'bah la takhafu illa Allah wa kuntu fi man uftutiha kunuzu Kisra bin Harmuz wa la in talat bikum haya la tarawna ma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam Abul Qasim yukhriju mal'a kaffi. Hadis yang diterima dari Adi bin Hatim, kata Adi, ketika aku berada di samping Rasulullah SAW, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang mengeluhkan karena dia fakir, miskin. Kemudian datang lagi yang lain, dia mengeluhkan ada perampok di jalan, begal, penyamun. Lalu Nabi SAW bersabda, wahai Adi, apa kamu melihat keheranan? Kata Adi, aku tidak heran. Qad umbitat anha, bahwa berita itu sudah menyebar tentang adanya perampok dan seterusnya. Lalu kata Rasulullah SAW, kalau kehidupanmu panjang, pasti engkau akan melihat Allah'inah turtahlu mil ira. Allah'inah itu tanduk yang biasa diletakkan di atas gajah biasanya oleh para bangsawan atau kuda yang biasa ditunggangi oleh pembesar-pembesar, oleh orang-orang kaya. Kalau kehidupanmu panjang, kau akan melihat seperti itu, orang yang menunggangi tanduk yang di atas gajah itu, ini yang hanya dilakukan oleh orang-orang kaya. Lalu dia akan tawaf di Ka'bah tanpa ada yang dia takuti kecuali Allah. Tidak takut dirampok. Nanti kelak akan terjadi, kata Rasulullah SAW. Maka aku bertanya, dan berkata dalam hati, lalu penyamun-penyamun itu pada kemana? Duar, penyamun itu perampok begal-begal yang sudah menyebar di negeri ini pada kemana? Gitu. Tapi dalam hati saja. Kata Nabi SAW, kalau engkau panjang hidupmu, pasti akan dibukakan kunuz Kisra. Kunuz itu artinya perbendaharaan harta, kekayaan Kisra yang banyak. Itu akan terebut oleh kaum muslimin. Aku bertanya, apa Kisra bin Harmuz? Maksudnya Kisra penguasa Romawi waktu itu. Parsi. Apa Kisra itu, Kisra bin Harmuz? Atau Kisra lain lagi? Kata Rasulullah SAW, ya kunuz Kisra bin Harmuz, penguasa ke Persia. Kata Nabi SAW, kalau hidupmu panjang, kau akan melihat seorang laki-laki yang mengeluarkan sepenuh kafnya. Kaf itu seginilah. Sepenuh itu berupa emas atau perak, mau disodakohkan, tapi tak ada seorang pun yang mau menerima sodakohnya. Karena apa coba? Gak butuh lagi orang sudah kaya. Dan ini terjadi pada waktu zaman Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Orang susah untuk zakat, untuk sedekahnya, bukan susah mengeluarkan, susah yang menerimanya, dicari, kamu nih, ini zakat. Enggak, saya cukup. Enggak cukup. Semuanya makmur waktu itu. Pernah. Dan mungkin jelas ini akan berulang terus nanti. Dan salah seorang di antara kalian pasti akan menemui Allah pada hari pertemuan dengan Allah. Antara dia dengan Allah tidak ada lagi penterjemah yang menterjemahkannya. Lalu Allah akan berkata, bukankah aku telah membangkitkan seorang rasul kepadamu dan telah menyampaikan risalahnya kepadamu? Orang itu menjawab, ya. Allah juga berkata, bukankah aku telah memberimu harta dan mengutamakan atau mengaruniakannya kepadamu? Orang itu menjawab, ya. lalu orang itu memandang ke sebelah kanannya, dia tidak melihat apapun kecuali jahannam. Orang itu pun melihat ke sebelah kirinya, tidak ada yang dia lihat kecuali jahannam. Kata Adi, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, takutlah kalian kepada neraka sekalipun dengan sepotong kurma. Bagaimana merealisasikan takut kepada neraka walaupun sepotong kurma? Sedekahkan sepotong kurma itu. Itu bisa menyelamatkan dari api neraka. Maka barang siapa orang yang tidak punya sepotong kurma pun, maka dengan ucapan-ucapan yang baik. Dengan ucapan-ucapan yang menyenangkan orang lain. Kata Adi, maka benar-benar aku melihat Allah'inah tadi, tanduk di atas gajah tadi ditunggangi, lalu bertawaf di atas Ka'bah tanpa merasa takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Kata Adi itu setelah Rasulullah meninggal, di zaman Abu Bakar, Umar atau Utsman, di zaman itu Adi bin Hatim masih hidup, melihat itu terjadi yang pernah diramalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal di zaman ketika Rasul mengatakan itu, penyamun masih menyebar, masih berkeliaran. Dan kata Adi, aku dulu masih hidup ketika perbendaharaan Kisra bin Harmuz juga dimerdekakan, terbut oleh kaum muslimin. Lalu kata Adi, kalau kalian hidup kalian panjang, kepada murid-muridnya Adi mengatakan begini, kepada kalangan tabi'in, kalau hidup kalian panjang maka pasti kalian akan melihat apa yang dikatakanlah Rasulullah SAW, berupa seseorang mau mengeluarkan infak sedekah berupa emas tetapi tidak ada lagi yang menerima. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam Kitabul Manaqib, dalam Sahih Bukhari dengan sanad yang sahih, hadisnya nomor 3595. Wa qad akhbara Rasul sallam fi haditsin akhar anna al-muslimin sayuziluna mulka Kisra wa Qaisar wa sayunfiquna kunuzahuma fi sabilillah. Wa fi sahih al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu idza halaka Kisra fala Kisra ba'dah wa idza halaka Qaisar fala Qaisar ba'dah walladhi nafsu Muhammadin biyadih latunfiqanna kunuzahuma fi sabilillah. Nabi SAW telah mengabarkan dalam hadis yang lain bahwa kaum muslimin akan memusnahkan kerajaan Kisra dan Kaisar. Dan kaum muslimin akan menginfakkan harta kedua penguasa ini di jalan Allah. Ini dijelaskan dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah bersabda, apabila Kisra sudah binasa maka tidak ada lagi Kisra setelahnya. Apabila Kaisar sudah binasa maka tidak ada lagi Kaisar setelah itu. Demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, kalian benar-benar akan menginfakkan harta benda kedua penguasa ini di jalan Allah. Ini pun dalam Sahih Bukhari dalam Kitabul Manaqib hadisnya nomor 3618. Lihat Fathul Bari juz 6 halaman 625. Di dalam Sahih Muslim sebuah hadis yang diterima dari Tsauban radhiyallahu anhu, dia menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha zawalil ardh fa ra'aitu masyariqaha wa magharibah. Wa inna ummati sayablughu mulkaha ma zawal mazuya li minha wa u'titu al-kanzaini al-ahmar wal-abyad. Wa qad wafa al-amr kama akhbara Rasul sallam faqad balagha mulka hadhihi al-umma bi miqdar ma jumi'a lahu min al-ard. Wa kana mu'dhamu imtidad mulki hadhil ummah fi jihatil syarq wal gharb wa amma fi jihati syimal wal janub faqalilun binisbah ilal masyriq wal maghrib. Kata Tsauban, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menghimpunkan untukku bumi. Bumi ini dihimpunkan, dikuasakan untuk Rasulullah SAW. maka aku melihat daerah timurnya dan daerah baratnya. Dan sungguhnya umatku kekuasaannya itu akan sampai kepada apa yang memang bumi itu dikumpulkan untukku. Maka aku telah diberikan dua perbendaharaan, yaitu ahmar dan abyad, merah putih, merah dan putih. Ini terdapat dalam Sahih Muslim. Apa bendera Indonesia? Bukan, tentu saja. Dan hal ini terjadi sebagaimana yang dikabarkan Rasulullah SAW, bahwa kekuasaan umat Islam telah sampai kepada yang seperti dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Sebagian besar kerajaan kaum muslimin terbentang dari timur ke barat. Adapun dari arah utara ke selatan, maka itu sedikit dibandingkan dengan timur ke barat. Wa akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annana sanazzul Hind. Fa fi fil hadis sahih alladhi yarwihi Tsauban radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallam asabatan min ummati ahrazahum Allah minan nar. Asabah tazzul Hind wa asabah takunu ma Isa bin Maryam alaihi salam. Nah, ini tambahkan salah satu golongan orang yang akan diselamatkan dari neraka. Kata Nabi SAW, kita akan memerangi kaum Hindu nanti. India, Hind. Belum ya kita ya? Belum. Akan. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Tsauban, Rasulullah SAW menyatakan, ada dua kelompok dari umatku, yang dua kelompok ini oleh Allah akan dipelihara dari neraka. Kelompok pertama adalah yang memerangi India atau Hindu. India Hindu ya. Kelompok kedua adalah orang-orang yang hidup pada zaman Nabi Isa alaihissalam. Maksudnya nanti setelah Isa alaihissalam turun di akhir zaman untuk memerangi Dajjal la'natullahi alaih. Hadis ini keluar Imam An-Nasa'i dan Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang kuat, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah al-hadis as-sahihah. Fabasyarna Rasul sallallahu alaihi wasallam bi fathil Qantatiniyah asima adwal ar-Rumaniyah asy-Syarqiyah kama akhbarana bi fathi Ruman muqirru al-Fatikan wa fil hadis sahih an Abi Qubail qala kunna inda Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma wa su'ila ayyul madinataini tuftahu awwalan. Al-Konstantiniyah Aurumiyah pada Abdullah disunduk lahu halak qal fa'akhraja minhu kitaban qal fa'kala Abdullah bainama nahnu hawla Rasulullah SAW naktub idh su'ila Rasul SAW ayul madinataini tuftahu awalan Al-Konstantiniyah Aurumiyah. Faqala Rasulullah Madinah Herakli tuftahu awalan, yakni Konstantiniyah. Ini dikeluarkan enggak? Rasulullah telah memberikan kabar gembira kepada kita dengan akan dikuasainya Konstantinopel. Konstantinopel mungkin ya. Ibu kota negeri Romawi Timur. Sebagaimana Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita tentang akan direbutnya Romawi tempat apa berdirinya Vatikan. Dalam sebuah hadis yang sahih dari Abu Qubail, Rasulullah SAW menyatakan, kami saat itu ada di samping Abdullah bin Amr bin As. Lalu dia ditanya, dua manakah di antara dua kota ini yang akan direbut pertama kali? Apakah Konstantinopel atau Rum? Lalu Abdullah meminta ada sunduk apa kotak. Lalu setelah diberikan, dia mengeluarkan sebuah kitab, sebuah catatan dari dalamnya. Lalu berkata Abdullah, ketika kami berada di sekitar Rasulullah SAW, kami menulis. Lalu Rasulullah SAW ditanya, mana kota yang pertama kali direbut? Apakah Konstantinopel atau Rom? Maka Rasulullah SAW menjawab, kota Heraklius yang akan direbut pertama kali, yakni Konstantinopel. Ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Ad-Darimi serta Ibnu Abi Syaibah dan Al-Hakim. Al-Hakim mensahihkannya dan disepakati oleh Adz-Dzahabi sebagaimana dijelaskan dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Wa qad futihat Faris wa Rum wa zala mulku Kisra wa Kaisar wa ghazal muslimun al-Hind wa fatahul Konstantiniyah wa sayakunu lil muslimin fi muqbil zaman mulkun adimun yantashiru fihi al-Islam wa yadullu syirk wa tuftahu Ruman misdaqan li hadithi Rasul Sallam al-Qail la yablughanna hadzal amr ma balagha al-lail wan nahar wa la yatruku Allahu baitu madar wa la wabr illa adkhalahu Allahu hadzal din bi izzi azizin wa bi dhilli dalilin izan ya'izu Allahu bihi al-islam yu'izu Allahu bihi al-islam wa dhallan yudillu bihi al-kufr. Telah direbut Farsi dan Romawi. Demikian juga telah dimusnahkan kerajaan Kisra dan Kaisar. Ini sudah terjadi ya. Dan kaum muslimin juga memerangi kaum Hindu. Dan mereka menaklukkan Konstantinopel. Ini sudah terjadi. Dan akan terjadi bagi kaum muslimin di zaman-zaman yang akan datang. Kerajaan yang agung, yang besar, yang di dalamnya tersebar Islam dan terhinakan kemusyrikan. Dibuka atau ditaklukkan Rum sebagai bukti kebenaran sabda Rasul SAW yang menyatakan pasti akan sampai urusan ini seperti sampainya malam kepada siang. Allah tidak akan membiarkan satu rumah pun di satu desa atau di satu kota kecuali pasti Allah akan memasukkan ke rumah itu ad-din ini dengan kemuliaan yang maha ajiz, yang ajiz, dan dengan kerendahan yang rendah, yaitu kemuliaan yang dengan itu Allah memuliakan Islam dan dengan kerendahan yang dengan itu Allah merendahkan kekafiran. Ini hadis diriwayatkan Imam Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya dan yang lain-lainnya Syekh Al-Albani masukkan ke dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Rasulullah SAW pun telah mengabarkan bahwa kita akan memerangi Turki. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW menyatakan, "Inna min asyratis sa'ah an tuqatilu qauman yanta'iluna ni'ala sya'r, wa inna min asyratis sa'ah an tuqatilu qauman aradal wujuh ka'anna wujuhahum al-majan al-mutraqah." Saya tidak bisa membayangkan wajah seperti itu. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat, kalian akan memerangi satu kaum yang selalu memakai sendal dari bulu, yang terbuat dari bulu. Dan di antara tanda-tanda kiamat, kalian akan memerangi satu kaum yang wajahnya lebar, seolah-olah wajah mereka itu al-majanul mutraqah. Wajah pelawak yang diam, yang bisu. Diamnya bisunya aja sudah lucu. Gitu. Apalagi ngomongnya. Nah, orang-orang itu akan diperangi oleh kalian. Hadis ini Sahih Bukhari dan Muslim. Masih dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Rasulullah SAW, "La taqumu sa'ah hatta tuqatilul turq siqarul aini hamral wujuh dalful aunu ka'anna wujuhahum almajanul mutraqah wa la taqumu sa'ah hatta tuqatilu qauman ni'aluhum syar." Tidak akan terjadi hari kiamat sebelum kalian memerangi orang-orang Turki yang matanya kecil, wajahnya merah, hidungnya pesek. Persis orang Turki kalian begitu. Dan seolah-olah wajah mereka itu wajah pelawak yang bisu, yang diam, yang tidak berbicara. Dan tidak akan terjadi kiamat sebelum kalian memerangi kaum yang sendal mereka itu terbuat dari bulu. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dalam Kitabul Jihad, Imam Muslim dalam Kitabul Fitan, keduanya dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini adalah penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad waqa'a al-amru kama akhbara Rasul sallam, faqad qatala al-muslimuna tur akthar min marrah. Yaqulu An-Nawawi fi At-Tattar alladhina istahaw al-alam al-islami wa qad wajadu fi zamanina ay at-turq alladhina tahaddatsa anhum Rasul sallam hakadha bi jami'i sifatihim allati dzakaraha Rasul sallam sigharul a'yun hamrul wujuh wa dalful anuf aradul wujuh ka'anna wujuhahum al-majan al-mutraqah yanta'iluna sya'ar fawajadu bihadhi sifah kulliha fi zamanina wa qatalahumul muslimun marrah wa qitaluhumul an wa nas'alullah al-karim ihsanal aqibah lil muslimina fi amrihim wa amri ghairihim wa sa'iri ahwalihim wa idamati al-lataf bihim wal himayah wa sallallahu ala rasulihi alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini telah terjadi sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, kaum muslimin telah memerangi orang Turki lebih dari satu kali. Imam An-Nawawi berbicara tentang Tartar, orang-orang yang menghancurkan dunia Islam. Kata Imam An-Nawawi, mereka telah menemukan di zaman kita, yaitu Turki, orang-orang yang diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini dengan sifat ini. Semua sifat yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW berupa matanya kecil, wajahnya merah, hidungnya pun kecil, wajahnya lebar, seolah-olah mereka itu pelawak yang bisu. Mereka menggunakan senal dari bulu, maka orang Tartar itu menemukan sifat-sifat ini semua ada di mereka pada zaman kita. Lalu kaum muslimin memerangi mereka beberapa kali. Wa qitaluhumul an, dan sekarang pun peperangan masih berlangsung. Itu kata Imam An-Nawawi di zaman Imam An-Nawawi. Kita memohon kepada Allah yang mulia agar kaum muslimin memperoleh akibat yang baik dalam urusan mereka ataupun urusan selain mereka dan dalam setiap keadaan mereka, dan apa terus-menerus mereka Allah dalam melindungi mereka. Dan semoga salawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang tidak pernah berbicara dari hawa nafsu, semua pembicaraannya itu tiada lain kecuali wahyu yang diwahyukan. Itulah tanda kiamat yang sudah terjadi dan terus akan berulang, mungkin sampai akhir zaman. Ini yang pertama. Yang kedua, khurujud dajjalin adya'an nubuwah. Yang kedua, yang telah terjadi dan akan terus terjadi sampai nanti adalah keluarnya para dajjal yang semuanya mengaku sebagai nabi. Dajjal kecil ini namanya, yaitu orang biasa. Orang yang mengaku-ngaku nabi menyesatkan banyak umat. Kata muallif akhrajar Rasul sallam annahu sayakhruju fi hadhil ummah dajjalun yad'una nubuwah. Wa qad akhbara Rasul sallam anna adadahum qarib min 3 wa haddadahum fi ba'dil ahadith bi 27. Wal muradu bi adyan nubuwah haula alladhina yusiruna fitnah wa yattabi'uhumun nas wa yaftaruna bi batilihim. Ammal ladina idda'uha wa lam ya'bahu nas lahum fakathir. Rasul sallam telah mengabarkan bahwa di tengah umat ini akan keluar dajjal-dajjal yang semuanya mengaku nabi. Nabi sallam mengabarkan bahwa jumlah mereka hampir 30 orang. Bahkan dalam hadis yang lain Rasul sallam membatasi 27 orang. Yang dimaksud dengan mengaku-ngaku nabi adalah mereka yang fitnahnya itu berpengaruh besar dan manusia mengikuti mereka dan tertipu dengan kebatilan mereka. Adapun orang-orang yang ngaku nabi tapi tidak ditoleh, tidak dipedulikan oleh manusia, banyak juga. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, "La taqumu sa'atu hatta yub'atha dajjalun kadzabun qarib min salasin, kullun yaz'umu annahu Rasulullah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terjadi hari kiamat sebelum diutus dajjal-dajjal, para pendusta hampir 30 orang, semuanya mengaku bahwa dirinya adalah Rasulullah. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Fitan, Sahih Bukhari, lihat juga dalam Fathul Bari, dalam Juz 13, halaman 81. Dalam Sahih Muslim dari Tauban, Rasulullah SAW menyatakan, "Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabun thalathun kulluhum yaz'umu annahu nabiyun. Wa ana khatamul anbiya la nabiyya ba'di." Sauban meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW menyatakan, sesungguhnya akan muncul dari umatku para pendusta, semuanya 30 orang. Semuanya mengaku bahwa dirinya nabi, padahal akulah penutup para nabi dan tidak ada nabi setelahku. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Sahih, bisa lihat dalam Jami' Usul Sunan Imam Ibnu Athir rahimahullah. Dalam Musnad Ahmad, tidak juga dalam Muskilul Asar Imam At-Tahawi, juga dalam Mu'jam Al-Kubra Sunan Imam At-Tabrani, dan dalam Al-Ausad dengan sanad yang sahih dari Huzaifah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, "Fi ummati kadzabun wa dajjalun 27. Minhum arba'atu niswah. Wa inni khatamun nabiyyin la nabiyya ba'd."